بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Baik fitnah dalam bentuk kesenangan atau fitnah dalam bentuk kesengsaraan. Sarra wa barra. Baik fitnah dalam bentuk syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam beragama, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, ideologi yang sesat, atau fitnah syahwat yang berkaitan dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Fungsi daripada fitnah itu ialah untuk tamhis, untuk menyaring siapa di antara hamba-hamba Allah yang beriman, siapa di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang jujur keimanannya. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang pertama dan yang kedua, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'laman allahu alladhina sadaku walaya'laman alkadhibin. Allah mengatakan Alif Lam Mim, apakah umat manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, aku beriman, mengaku dia beriman, wahum la yuftanun, namun tidak difitnah, tidak dikasih ujian, tidak dikasih cobaan. Jangan mengira demikian. Allah mengatakan, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan fitnah-fitnah, cobaan, ujian kepada umat-umat sebelum mereka, supaya Allah tahu siapa yang jujur, dan sungguh-sungguh supaya Allah tahu siapa yang dusta keimanannya. Supaya Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta keimanannya. Itu namanya tamhis. Ada yang seleksi dari fitnah-fitnah tadi. Ikhwan fillah azakumullah, khusus untuk umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan umat ini akan diterpa oleh beragam fitnah. Dari mulai awal-awal umat ini, terutama pada akhir-akhir umat ini, semakin jauh dari masa nubuah, semakin banyak fitnahnya. Semakin dekat dengan hari kiamat, semakin besar, semakin dahsyat fitnahnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Zubair bin Adi rahimahullah, dia menyatakan, dakhalna ala Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Kami pernah masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fashakawna ilaihi ma yulquna min al-hajjaj. Lalu kami mengeluhkan, kami mengadukan kepada beliau apa yang dialami oleh kaum muslimin dari perlakuan amir mereka, penguasa mereka, al-hajjaj. Maka beliau mengatakan, isbiru, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian. Sesungguhnya tidaklah datang suatu masa, melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, hingga engkau berjumpa dengan Rabb kalian, dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah aku dengarkan itu sebagai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu masa, melainkan yang setelahnya lebih jelek. Artinya, ketika masa-masa itu mendekati masa-masa nubuah, kebaikan merata, kejelekan sedikit. Tapi ketika jauh dari masa nubuah, dekat dengan masa kiamat, jeleknya banyak, kerusakan banyak, fitnah banyak, semakin sedikit kebaikan-kebaikan yang ada. Maka yang menimpa umat ini pada akhir-akhirnya lebih dahsyat. Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya juga meriwayatkan dari Usama bin Zaidin radhiyallahu anhu menceritakan, asyrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas sebuah benteng batu dari benteng-benteng batu kota Madinah. Dimanakan benteng batu, ada memanakan bukit kecil. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, hal tarawna ma'ara? Apa kamu sekarang melihat apa yang saya saksikan sekarang ini? Beliau memberitakan, inni la'ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh aku sekarang menyaksikan tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah kalian itu seperti tempat turunnya hujan. Artinya dahsyat fitnahnya, deras fitnahnya, mengenai semua rumah-rumah kaum muslimin. Padahal itu di zaman Rasul masih hidup, di tengah-tengah para sahabat, memberitakan kondisi yang menimpa umatnya, banyak fitnah turun kepada mereka. Lalu bagaimana kiranya di akhir zaman nanti, semakin jauh dari masa nubuah, tentu fitnah semakin deras, semakin dahsyat. Dan kita barakallahu fikum sekarang ini berada di masa-masa yang sangat jauh dari masa nubuah dan dekat dengan masa-masa kiamat. Itu artinya kita berada di masa fitnah. Kita berada di masa-masa fitnah. Dan itu nyata. Syubhat, syahwat, kekufuran di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, praktik bid'ah di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, kefasikan di mana-mana, dosa-dosa di mana-mana, dosa besar, dosa kecil, di mana-mana. Fitnah, perpecahan umat, perselisihan, firqah sesat, ideologi yang menyimpang, fitnah wanita, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah tahta, semua fitnah ada di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Itu artinya kita berada di masa-masa fitnah. Kemudian barakallahu fikum, Yang paling penting untuk masing-masing kita sekarang ini adalah bukan kemudian kita berusaha lari dari fitnah. Karena gak mungkin lari. Dimanapun kita berada, kita pasti akan berhadapan dengan fitnah. Karena fitnah itu menimpa kehidupan kita sehari-hari. Fitnah besar, fitnah kecil, fitnah kita terkait dengan anak, istri, harta, benda, tetangga. Fitnah terkait dengan besar, syubhat, syahwat. Di mana-mana, enggak mungkin dielakkan. Yang terpenting bagi masing-masing kita saat ini adalah barakallahu fikum, bagaimana kita bisa memiliki sikap hikmah di masa fitnah. Sebab sikap hikmah inilah yang akan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada. Kita akan menghadapi fitnah, tapi selamat insyaallah ta'ala. Kita akan menerobos kepungan-kepungan fitnah, derasnya fitnah, dahsyatnya fitnah, tapi selamat insyaallah ta'ala. Yang menyelamatkan Allah Azza wa Jalla. Bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, bukan harta benda kita, bukan nasabnya kita. Tapi yang menyelamatkan adalah Allah Azza wa Jal dengan asbab yang kita lakukan. Namanya hikmah di masa fitnah. Ikhwanatin a'azzakumullah. Yang namanya hikmah, maknanya ialah isabatul haqqi qawlan wahala. Hikmah itu ialah menetapi kebenaran. Ya, menetapi kebenaran pada ucapan atau pada tindakan. Itu hikmah. Yang namanya kebenaran, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Kita selalu berada di atas bimbingan ini pada ucapan kita, statement kita, kondisi kita. Itu namanya hikmah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam bukunya Al-Madarij, ketika membicarakan tentang masalah hikmah, kata beliau yang namanya hikmah itu ialah fi'lul ladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan segala sesuatu yang semestinya dengan sisi-sisi, cara-cara yang semestinya pada waktu-waktu yang semestinya. Itu hikmah. Sehingga padanya ada tiga unsur. Yang pertama ialah tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita semestinya. Dan untuk mengetahui semestinya tentu aral haq. Tindakan kita di atas kebenaran sesuai dengan bimbingan syariat. Yang kedua, cara-caranya, kaifiah-kaifiahnya, tariqah-tariqahnya, uslub-uslubnya pun juga semestinya. Yakni dengan bimbingan sunnah juga. Yang ketiga, waktunya, timingnya, situasi kondisinya pun juga semestinya. Pada tempatnya masing-masing. Ketika misalkan sikapnya lembut, tempatnya masing-masing. Sikapnya tegas, tempatnya masing-masing. Bicara, waktunya masing-masing. Diam, waktunya masing-masing. Pada timing yang tepat, sikon yang tepat. Itu namanya hikmah. Dengan bimbingan ilmu, pada barakallahu fikum, tindakan-tindakannya, cara-caranya, uslub-uslubnya, tariqah-tariqahnya, dan timing sikonnya. Itu yang namanya hikmah, barakallahu fikum. Sehingga hikmah, bersikap hikmah di masa fitnah, itu maknanya bersikap yang benar, sesuai dengan bimbingan yang benar, dengan cara yang benar, di waktu yang tepat, dengan sikon yang tepat, sesuai dengan bimbingan sunnah, di masa-masa fitnah. Dan itu barakallahu fikum, ada beberapa contoh-contoh sikap hikmah yang dijelaskan oleh para ulama di masa-masa fitnah. Ini yang akan kita perpanjang insyaallah taala sampai akhir muhadhar kita kali ini. Baik. Bagaimana bentuk-bentuk hikmah? Bagaimana contoh-contoh sikap hikmah di masa-masa fitnah? Ini penting diperpanjang supaya kita tahu gambarannya, bisa mengilmuinya, bisa mengamalkannya dan mewujudkannya dalam keseharian. Barakallahu fikum. Baik. Sikap yang pertama. Sikap hikmah yang pertama di masa-masa fitnah ialah barakallahu fikum annahum yarji'un qa'al muslimun al-mu'minun yarji'una ila ma amarallahu bihi birruju'i ilaihi dal fitan. Kaum muslimin, kaum mu'minin, mereka merujuk kembali kepada apa yang Allah perintahkan untuk kembali kepada mereka di masa-masa fitnah. Fitnah yang ada itu rujukannya, referensinya untuk mengetahuinya, menyelesaikannya, rujukannya itu kepada pihak-pihak yang memang Allah perintahkan kita untuk merujuk kepada mereka. Perlu dipahami, barakallahu fikum. Kaum muslimin, kaum mukminin, ahlus sunnah bil khusus, mereka memiliki marji'iyah fil fitnah. Mereka memiliki marji'iyah, rujukan, tempat kembali, tempat pijakan di masa-masa fitnah. Marji'iyahnya itu harus sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jal. Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun yang Allah perintahkan kita untuk kembali kepada mereka, kita taati. Siapapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita kembali kepada mereka, kita taati. Itu pasti benar, pasti terbimbing, pasti lurus, tidak mungkin sesat. Dikarenakan ia memerintahkan langsung Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib. Lalu siapa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai rujukan kita dalam menghadapi fitnah? Jawabannya adalah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-83. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ayat ini kata para ulama teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kaum mukminin ketika mereka mendapatkan berita-berita yang menyenangkan atau berita-berita yang menyusahkan, mereka langsung menyiarkan, langsung menyebarkan. Kalau sekarang langsung posting. Ditegur oleh Allah Azza wa Jal dan dikasih pelajaran adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran adabnya ialah diminta untuk mengembalikan semua tadi kepada dua pihak. Kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Kenapa? Kaum muslimin ini, kenapa? Ketika datang kepada mereka sebuah perkara yang aman, yang menyenangkan, atau yang menakutkan, adha'u bih. Kenapa kok langsung mereka siarkan? Kenapa langsung mereka sebarkan? Kenapa? Teguran kata para ulama. Allah mengatakan kalau seandainya mereka mengembalikan kasus itu kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri di antara mereka, tentu perkara itu, peristiwa itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbatnya dari kalangan mereka. Ini para ulama. Ulil amri dalam ayat ini, barakallahu fikum, dalam tafsirnya dimaknakan dengan para ulama. Para ulama. Sehingga ada dua pihak. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kaum muslimin untuk kembali kepada mereka. ketika ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah fitnah, perkara yang menyenangkan atau menakutkan, dua pihak. Yang pertama ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Adapun sepeninggal beliau, maka kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ajarannya beliau. Termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, termaktub dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan bimbingan para salaf. Maka ketika fitnah terjadi, sebuah fitnah, syubhat, syahwat, peristiwa, kejadian, muskilah, perkara yang muskil, perkara yang mu'dil, yang rumit, apapun yang terjadi pada kaum muslimin, maka kembalinya kepada bimbingan Rasulullah SAW. Kembalinya kepada bimbingan Allah dan Rasulnya SAW. Kembalinya kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini kunci keselamatan. Ini adalah kunci keselamatan. Tayyib. Di antara yang menguatkan bab ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di kalangan kita semua, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan umat ini akan mengalami fitnah perpecahan yang begitu banyak. Beliau mengatakan dalam sabdanya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'dhu 'alayha bin nawajid al hadid. Kata Rasul, sungguh siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia pasti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Ini fitnah. Fitnah dalam bentuk perpecahan-perpecahan. Khilaf-khilaf. Apa kata Rasul? Ketika itu, fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh kembali kepada sunnah. Dan sunnah para sahabat sepeninggal. Jelas. Kepada sunnah Rasul. Ada fitnah? Kembali pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jalan keselamatan sekaligus menunjukkan hikmah muslimin, hikmah ahlu sunnah di masa fitnah. Kembalinya pada bimbingan sunnah. Ada penjelasan dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Disebutkan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah. Beliau mengatakan, kata beliau, kullu anwa'il fitan la sabila ila takhallusi minha wa najati min syarriha illa bittafaquhi fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semua ragam fitnah, kata beliau, semua ragam fitnah, tidak ada jalan untuk selamat daripadanya. Tidak ada upaya untuk selamat dari kejahatan-kejahatannya, melainkan dengan tafaqquh, dengan mengkaji bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW. Lalu mengenali manhaj salaful ummah dari kalangan para sahabat dan para ulama-ulama yang menempuh jalannya para sahabat. Itu kata beliau. Tegas, lukas, gamblang, jelas. Ini rujukan yang pertama. Maka dalam menghadapi semua fitnah, tidak bisa menggunakan akal semata. Tidak bisa menggunakan ro'yu-ro'yu tokoh semata. Tidak bisa menggunakan perasaan semata. Tidak bisa menggunakan yakni sikap taklid, sikap asobiyah kepada seseorang, kepada kelompok, kepada golongan. Tidak bisa. Harus kembali kepada bimbingan Al-Kitab Us-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini yang pertama. Marji' yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan dalam riwayat ini adalah wa ulil amri minhum. Kembali kepada ulil amri di antara mereka. Dan yang dimaksud ialah para ulama. para ulama. Ini rujukan yang kedua. Referensi yang kedua yang Allah perintahkan kaum muslimin untuk kembali kepada mereka. Para ulama. Diminta untuk kembali kepada para ulama di masa-masa fitnah, ketika ada peristiwa, kejadian, syubhat, syahwat, semuanya. Kembalinya kepada para ulama, ulil amri minhum. Ini juga selaras dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, was'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu zikri, para ulama, kalau kamu enggak tahu ilmunya. Juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis indal hakim wa ibn Hibban dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Al barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama dengan orang-orang besar kalian, ulama kibar kalian. Ini lafadznya perintah, lafadznya khobar, tapi mengandung makna perintah. Maknanya ialah disebutkan oleh Al-Munawi dalam bukunya Faidul Qadir, beliau mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum al-mujarribin al-umur al-muhafidhin ala takthir al-ujur fajalisuhum litaktadu bi ra'yihim wa tahtadu bi hadihim. Barakah itu bersama dengan ulama kibar kalian yang berpengalaman dalam menangani banyak hal, yang menjaga niatan memperbanyak pahala. Gak punya niatan duniawi yang lain. Pahala niatnya. Maka majlislah kamu dengan mereka. Supaya kamu meneladani ro'yu-ro'yu mereka. Dan mengambil bimbingan-bimbingan mereka. Lafadznya berita. Tapi mengandung mana khobah, mengandung mana perintah. Tetapi ulama kalian. Bermajlis dengan mereka. Kembali kepada mereka. Mengambil bimbingan-bimbingan mereka. Arahan-arahan mereka. Solusi dari mereka. Mereka ulama yang mujarab, yang berpengalaman, yang banyak makan asam garam dalam menangani banyak banyak permasalahan, dan niatan mereka lillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi suhu tegas kembali pada ulama kibar kita. Barakallahu fikum. Dan itu kebiasaan salafun saleh. Dalam banyak kasus, dalam banyak peristiwa, mereka selalu bertanya kepada para ulamanya. Kepada para ulamanya untuk menanyakan perkara-perkara masih muskil, yang masih belum jelas, yang masih mubham, di antara mereka untuk mendapatkan ilmunya. Ilmunya. Para ulama kibar. Sehingga dua referensinya. Di masa fitnah harus kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan kembali kepada para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kibar kita. Barakallahu fikum. Nanti akan diteruskan insyaAllah ya kan. Terkait dengan yang kedua ini, bagaimana ketentuan-ketentuan kembali pada para ulama. Sebab di zaman sekarang ini banyak pihak-pihak yang juga mengaku-aku kembali kepada ulama dan ulama. Maka perlu disebutkan ketentuannya supaya tahu makna kembali kepada ulama yang benar. Dan ketahuan siapa sesungguhnya yang betul-betul kembali kepada para ulamanya. Barakallahu fikum. Surah adzan telinga saya ini. Ya, ayo kita sukaros dulu. Adzan, salli, teruskan sampai selesai insyaallah. Sementara cukup, nakfi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu